Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, arsalahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali untuk sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi. Pada saat ini telah hadir kawan-kawan kita dari tim Safir Al-Azhar, Ikatan Alumni Universitas Al-Azhar di Sumatera Utara, untuk mengkaji bersama kita tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, tepatnya surat Ali Imran ayat 84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Ya'qub wa Ishaqa wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'qub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya lah kami menyerah diri. Pendengar yang dirahmati Allah, ayat ini menarik untuk kita kaji. Sebagaimana Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi mengatakan, kata-kata kul amanna, katakanlah, yang menunjukkan untuk satu orang. Kul, kalau untuk jamak disebut dengan kulu. Amanna, kami beriman. Seharusnya kalau kul amantu, katakanlah kamu wahai Nabi Muhammad, saya telah beriman. Atau kalau mau untuk sama-sama jamak, kulu amanna, katakanlah Muhammad dan sekalian umatmu, kami semua beriman. Tapi di sini menarik, sebagaimana pada ayat 83 juga kita menarik mengkaji, walahu aslama man, bukan ma fis samawati wal ar. Maka di sini juga disebutkan kul amanna. Menurut gramatikal, menurut nahu, ini salah. Sebagaimana sebelumnya juga salah. Tetapi ini bukan kesalahan, tapi ini keagungan Al-Quran. Kenapa? Karena Allah ingin mengatakan bahwa Nabi Muhammad dan umatnya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi ketika dikatakan, katakanlah Muhammad, amanah, saya dan umat-umatku beriman semua. Jadi siapa umat Nabi Muhammad? Ialah orang yang beriman, bukan keturunan Nabi Muhammad. Jadi saudara, kerabat Nabi Muhammad adalah orang-orang yang beriman dengannya. Alhamdulillah kita adalah bagian dari orang yang beriman kepada Nabi Muhammad dan mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Karena apa? Karena aslama, walau aslama man fis samawati wal ar, berarti menyebabkan kita untuk mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepadanya dan bukan kepada lainnya. Wa ma unzila alaina, dan apa-apa yang diturunkan kepada kami melalui nabi kami yang kami cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan kata kunci di sini. Jadi kita pertama kali beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul serta apa yang dibawa olehnya yang berupa Al-Qur'anul Karim. Baru kemudian dari Al-Qur'anul Karim, wahyu yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad, kita pun mengimani apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'qub dan keturunan dari mereka berdua, dari keturunan Nabi Ibrahim. Di sini suatu hal yang menarik juga, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, Ibrahim mempunyai dua orang anak. Pertama Ismail, kedua Ishak. Disebutkan kata-kata Ismail di awal untuk mengatakan Ismail itu adalah anak pertama. Baru kemudian Ishak adalah anak kedua. Dan ini sangat teratur untuk menyatakan dan untuk membantah perkataan orang yang mengatakan bahwa Ishak itu adalah anak pertama Nabi Ibrahim. Dan itu rupanya salah. Nah, baru kemudian dari Ishak mempunyai seorang anak diantaranya adalah Yakub. Yakub mempunyai 12 orang anak yang disebutkan dengan istilah asbat, diantaranya Yusuf dan Bunyamin. Wa ma utiya Musa wa Isa dan apa-apa yang diturunkan berupa Alkitab kepada Nabi Musa, Nabi Isa dan para nabi lainnya yang mengindikasikan bahwa ada Zabur, ada Taurat, ada Injil dan ada suhuf lainnya. Suatu hal pernyataan penting di akhir ayat ini disebutkan la nufarriqu baina ahadi minhum. Semua rasul itu adalah baik karena semua rasul mengajak kepada tauhid, semua rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua rasul menyatakan Islam, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, suatu hal renungan kembali di ayat 83 kemarin kita kaji, orang yang tidak menyerahkan diri kepada Allah, maka dia tidak layak untuk disebut sebagai orang yang berakal atau memiliki akal pikiran. Itu saja. Di studio telah hadir Ustaz Perdana dan Ustaz Hanafi. Kami persilahkan. Ya. Terima kasih Ustaz Zainal. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan keterangannya dengan kalimat wama unzila alaina wama unzila ala Ibrahim dan seterusnya, yang kata-kata anzala atau unzila di sini diiringi dengan kata-kata ala. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, ada sebahagian ulama yang berpendapat bahwa perbedaan antara anzala ila dengan anzala ala itu adalah kalau anzala ila itu untuk menunjukkan bahwa diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kalau kata anzala ala itu menunjukkan bahwa diturunkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kata Sya'rawi, sebenarnya pendapat ini tidak benar, karena memang di beberapa ayat Al-Quran ada juga ayat-ayat yang menjelaskan bahwa anzala ila itu tidak hanya kepada Rasulullah SAW, akan tetapi juga kepada umat yang lain. Akan tetapi yang makna sebenarnya adalah, atau pengertian hakikat makna daripada penggunaan pengiringan ila dan ala pada kata anzala ini, kalau anzala ila itu untuk menunjukkan tentang bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk kemaslahatan umat. Ya. Sedangkan kalau anzala ala untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu diturunkan yang mengandung makna keagungan Al-Quran itu, ketinggian derajat Al-Quran itu dan keagungannya. Inilah perbedaan makna dari anzala ala dengan anzala ila. Ya. Jadi yang dimaksud di dalam ayat ini adalah bahwa wama unzila alaina wama unzila ala Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq dan seterusnya itu untuk menunjukkan bahwa seluruh kalam Allah yang diturunkan kepada umat manusia berguna untuk kemaslahatan manusia itu. Oleh karena itu, kalau kita kaitkan dengan ayat yang terdahulu, benarlah bahwa apa ghaira dinillah yabghun walahu aslama man fis samawati wal ard, bahwa seluruhnya itu tunduk kepada Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan aturannya untuk mengatur kehidupan umat manusia yang berguna bagi kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Oleh karena itu makanya di akhir ayat ini Allah menutupnya dengan wa nahnu lahu muslimun, bahwa kami tunduk dan patuh untuk mengikuti segala yang Engkau turunkan wahai Allah, agar ini dapat menjadi kemaslahatan bagi kami sebagai umat manusia dan juga seluruh alam semesta. Ya. Ya, bagus sekali itu Ustaz Perdana. Jadi dari sini kita juga dapat mengambil kesimpulan bahwa walahu aslama man fis samawati, orang yang berakal itu artinya orang yang menyerahkan diri. Dan ketika dia menyerahkan diri kepada Allah, dia tidak hina. Tapi unzila ala, dia itu mendapat ketinggian. Ketika dia mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran, mengikuti kitab suci yang mengakui keberadaan kitab suci sebelum Al-Quran dan semua yang tertuang dalam Al-Quran, dia bukan menjadi hina, tetapi dia menjadi mulia. Hina dina di mata Allah tidak apa-apa, karena kita makhluknya. Tapi kita menjadi mulia di antara sesama manusia. Ini suatu hal yang sungguh menarik, bahwa Al-Quran itu datang bukan untuk menghinakan manusia, tapi datang untuk memuliakan manusia. Maka disebut dengan Al-Quranul Karim, Al-Quran yang maha mulia, dan mulia juga orang yang membacanya. Ustaz Hanafi mungkin ada tambahan? Ya, di sini ada sebuah sikap yang diinginkan oleh Allah terhadap umat ini. Ketika Allah mengatakan bahwa garis vertikal agama itu datang dari Allah, maka diminta kepada manusia dalam menyikapi agama yang diturunkan kepada ajaran-ajaran yang diturunkan kepada para anbiya itu dengan sikap la nufarriqu baina ahadin minhum. Ini suatu sikap yang objektif dan memang harus begitu. Ya. Ketika kita sudah menyatakan Tuhan itu adalah Allah satu, Nabi itu mempunyai risalah yang sama, walaupun berbeda dalam penerapannya, tetapi inti dari syariat mereka adalah mengabdi kepada Allah. Nah, sikap yang paling baik adalah la nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain di antara mereka. Para anbiya itu adalah utusan Allah. Nah, di sini sebuah sikap yang tegas bahwa wa nahnu lahu muslimun, kami ya, kepada Allah berserah diri. Ya. Hanya kepada Allah lah kami berserah diri. Maka setidaknya ini merupakan ajakan kepada umat-umat yang lain agar kembali kepada keaslian ajaran agama. Nah, karena terjadinya perselisihan akibat dari pemalsuan, pemutarbalikan data-data atau fakta dari ayat-ayat kitab suci masing-masing, ya, agama baik itu umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim pada masanya, umat Nabi Musa, Isa, sehingga membuat banyak manusia yang jauh dari kebenaran. Sementara Al-Quran dengan perekat yang sangat dalam mengatakan tidak boleh kita memisahkan antara satu dari mereka dengan yang lain. Maka di sini diambil hikmah atau simpulan bahwa Islam adalah agama yang mempersatukan risalah-risalah sebelumnya yang dianggap saling berbeda dan bahkan bertolak belakang. Dan wajiblah semuanya menyerahkan diri, muslimun menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setidaknya ini merupakan sebuah acuan bagi kita dalam memperlakukan, dalam mengambil suatu sikap yang objektif bagi saudara-saudara kita yang lain. Iya. Benar sekali Ustaz Hanafi. Jadi memang pernyataan la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi atau la nufarriqu baina ahdi minhum, yang artinya kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, itu ditegaskan lagi dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya perumpamaanku dan perumpamaan para nabi adalah seperti perumpamaan seseorang yang mendirikan sebuah bangunan. Beliau membinanya dengan baik dan rapi, tapi tidak banyak orang yang berkunjung dan melihat bangunan, tapi banyak orang yang berkunjung dan melihat bangunan tersebut memberi komentar, kami belum pernah melihat bangunan sebagus ini melainkan karena masih adanya sebongkah batu bata yang belum terpasang. Maka kata Nabi Muhammad, akulah sebongkah batu bata itu dan akulah penutup para nabi. Jadi bangunan itu cantik, tapi ada satu ruang kosong. Nabi Muhammadlah penyempurna dan Nabi Muhammadlah membuat bangunan yang tadi sudah indah menjadi bertambah indah. Artinya, kenabian itu adalah satu unit kerja bersama. Betul. Untuk membangun risalah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Nah, itu mungkin tambahan dari saya, Ustaz Perdana mungkin bisa coba menambahkan lagi. Iya. Sebagaimana tadi sudah sedikit dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan wa nahnu lahu muslimun, dan hanya kepadamulah kami menyerahkan diri. Kata muslimun di sini yang maknanya adalah penyerahan diri secara total, penyerahan diri secara sempurna, itu ada tiga hal yang harus diperhatikan sehingga seseorang baru dikatakan menyerahkan diri. Yang pertama adalah harus dengan ketauhidan yang sempurna. Artinya seorang muslim harus benar-benar bertauhid secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengesakannya tanpa mensyirikkannya sedikit pun. Inilah baru dikatakan dia muslim yang memenuhi syarat pertama. Kalau ternyata dirinya muslim, secara KTP muslim, akan tetapi di dalam perlakuannya itu masih mau melakukan tindakan-tindakan syirik, maka orang itu belum dikatakan sebagai seorang muslim yang sempurna. Kemudian yang kedua, muslim dalam artian benar-benar menyerahkan dirinya secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tunduk dan patuh mengikuti aturan-aturan Allah. Allah perintahkan salat, dia melaksanakannya. Allah perintahkan bersedekah, dia mengeluarkan hartanya. Allah perintahkan dia untuk berpuasa, maka dia berusaha untuk menahan dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka kalau ini dilakukan, sudah sempurnalah syarat pertama dan syarat kedua dari seorang muslim. Dan yang terakhir untuk menyempurnakan syarat seorang muslim itu adalah benar-benar ikhlas dalam setiap tindak dan tingkah lakunya. Nah, ketiga syarat inilah merupakan syarat-syarat mutlak yang harus dipenuhi seseorang kalau dia ingin mendapatkan label sebagai seorang muslim sejati, yaitu tauhid, dan kemudian yang kedua berserah diri, dan ketiga adalah ikhlas kepada Allah atas setiap perbuatannya. Iya. Menarik sekali. Di samping itu juga kita melihat bahwa muslim ini, orang yang berserah diri ini, harus yakin betul bahwa alam semesta yang diciptakan Allah ini adalah suatu hal yang baik. Iya. Mereka juga telah menyatakan keislamannya. Alam semesta yang sudah baik ini adalah muslim juga, bertasbih. Jadi jangan sampai seorang muslim ini merusak lingkungan hidup yang ada. Betul. Illegal logging. Perusakan hutan, pencemaran udara, polusi, limbah pabrik, terus mencari keuntungan sesaat dengan mengorbankan kepentingan rakyat yang begitu banyak. Itu semuanya adalah tanda-tanda bahwa keislamannya kurang sempurna juga. Jadi jangan sampai keislaman kita dalam bentuk ritual saja. Itu benar dan itu adalah pokok, wajib. Tapi sebenarnya seorang muslim yang betul-betul muslim, dia harus juga meyakini bahwa lahu aslama man fis samawati wal ard. Alam raya ini juga menyerahkan diri, muslim juga. Maka mari kita bersama-sama dengan muslim yang lain dalam arti global, alam semesta ini membuat alam yang sudah baik ini bertambah baik. Kalau kita lihat di dalam tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi ini, jilid 2 terjemahannya 433, itu disebutkan panjang lebar bagaimana niat baik manusia ini yang rupanya kurang cerdas saja menata alam ini dapat merusak. Betul. Karena berpikir sesaat demi keuntungannya. Apalagi kalau misalnya manusia yang memiliki nafsu ini memiliki niat jahat untuk merusak alam ini. Maka kita menemukan begitu banyak kehancuran yang mulai terasa saat ini, tidak lain dan tidak bukan bima kasabat aydinnas. Karena apa? Kembali lagi ke ayat sebelumnya 83, hanya manusia sajalah yang memiliki ikhtiar, dan ikhtiar ini menyebabkan aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan. Manusia taat tapi dengan cara terpaksa. Akhirnya karena terpaksa, terkadang melanggar aturan main, rusaklah alam semesta ini. Ya, jadi kita tutup pertemuan kita ini, mudah-mudahan bermanfaat. Islam tidak saja untuk kepentingan pribadi, tapi juga Islam diharuskan untuk menjaga lingkungan hidup dan alam semesta. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Perdana dan Ustaz Hanafi mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.